বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি نستাইন আলা উমুরিদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান ইহতাদা বিহুদা واتبع ثره الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, sehingga pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita Kamis malam Jumat pada pembahasan tafsir Al-Quran dari tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita telah sampai pada tafsir surat Qaf pada ayat yang ke-6. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang klaim orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan ini masih ada sampai sekarang dari orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Seperti komunis yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, ya, di antaranya adalah komunis-komunis yang membantai saudara-saudara kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita dan mengangkat bala dari mereka dan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menindas saudara-saudara kita muslim di sana. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 dan yang ke-11 sampai 11 memaparkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna dari penciptaan langit dan bumi, gunung, menurunkan hujan, menumbuhkan, ya, tumbuhan-tumbuhan dengan beraneka macam sebagai rizki bagi manusia, dan menghidupkan tanah yang gersang, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak memikirkan? Yanduru di sini bukan cuma sekedar melihat. Kalau melihat, semua orang melihat, baik muslim maupun kafir, melihat kepada, ya, apa namanya, langit. Tapi yang dimaksud di sini, afalam yanduru, apakah mereka tidak melihat dengan renungan? Apakah mereka tidak merenungi? Ila samai, ke langit, fauqahum, di atas mereka, ya, kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya, wa zayyannaha, dan bagaimana kami menghiasi langit dengan rembulan, dengan bintang-bintang, wa ma laha min furuj, dan bagaimana langit tersebut tidak ada keretakan sedikit pun. Jadi dalam ayat ini dan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk tadabbur, ya, merenung, menghayati tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin memantapkan iman kita. akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sangat yakin dengan kekuasaan dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan manusia setelah mati. Ya. Makanya penting kita ini tadabbur alam itu penting. Dan inilah bedanya antara muslim dan kafir. Muslim banyak rekreasi, ke laut, ke gunung. Ya, orang kafir juga banyak. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau orang kafir ketika mereka rekreasi ke gunung, ke laut hanya sekedar untuk senang-senang. Hanya sekedar untuk tamasa dan jalan-jalan. Tapi seorang mukmin tatkala dia merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk memperkokoh imannya, untuk menjadikan dia semakin cinta kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita rekreasi, jalan-jalan, tamasa, boleh-boleh saja. Tapi niatkan. Nah, sekali lagi, niatkan, ya, tujuannya adalah untuk menambah iman kita. Jangan cuma sekedar hanya untuk jalan-jalan, senang-senang. Ya. Kalau cuma sekedar jalan-jalan, senang-senang saja, apa bedanya rekreasi kita dengan rekreasi orang-orang kafir? Ya, pembedanya adalah niatnya, tujuannya. Hei. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengajak kepada kita untuk berpikir, merenung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar menambah keimanan kita. Dan sebagai faedah, para ulama menyebutkan bahwa olahraga itu ada tiga macam. Olahraga otak, olahraga hati, dan olahraga badan. Olahraga badan maklum ya, yaitu dengan kita gerak, senam ya, itu namanya olahraga badan yang akan memperkuat badan kita, menyehatkan badan kita. Olahraga hati yaitu dengan kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, membersihkan hati kita dari ya, penyakit-penyakit, dari kotoran tazkiyatun nufus. Adapun olahraga otak yaitu dengan kita merenung, dengan kita belajar tadabbur ya. Ikut pengajian seperti ini olahraga otak ini, Pak, mikir soalnya. Ya. Kita gunakan akal kita yang telah Allah berikan kepada kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa menambah iman kita, yang bisa menambah ilmu kita. Ya. Karena akal ini adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Gunakan akal kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh bagi kita untuk merusak akal ini. Ya, di dalam Islam enggak boleh merusak akal dengan minum khamar, narkoba dan sebagainya, karena itu akan merusak akal. Allah juga melarang kita fanatik, taklid, karena itu akan membekukan akal. Ya, Islam ingin agar kita menggunakan akal ini untuk sesuatu yang positif, ya, untuk menguatkan iman kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara faktor-faktor yang bisa menambah keimanan kita adalah tadabbur alam. Kalau kita menghayati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama Allah sebutkan di sini adalah langit. Kata Allah, apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak merenung bagaimana ya, kami menciptakan langit dan bagaimana kami menghiasinya dan tidak ada retak sedikit pun. Coba kita renungkan ya, langit. Bangunan yang begitu mega, bangunan yang begitu luas, bangunan yang begitu kokoh, enggak ada retak sedikit pun. Datangkan kepada kita arsitek terhebat di dunia ini yang bisa menciptakan bangunan seluas, sekuat dan sekokoh ya, langit. Walaupun mereka bersatu sedunia ini, gak akan ada yang bisa menciptakan seperti langit. Dan hebatnya lagi, langit ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tanpa tiang. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ya. Kita bikin bangunan kayak masjid gini aja, pasti ada tiangnya. Ya, pasti ada tiangnya. Tapi lihat langit, enggak ada tiang. Yang kita lihat. Ada dua penafsiran di sini. Tanpa tiang yang kalian lihat, itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, memang tidak ada tiang seperti yang kita lihat. Kalau kita lihat langit, enggak ada tiangnya. Penafsiran yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ada tiangnya, tapi kita enggak lihat. Ya, karena Allah mengatakan tanpa tiang yang kalian lihat. Artinya ada tiang tapi kalian enggak melihatnya. Dan ini lebih hebat. Ada tiang tapi enggak kelihatan. Ya, rata-rata kalau tiang itu kan kelihatan. Ini ada tiangnya tapi kita enggak bisa melihatnya. Ya. Baik penafsiran pertama atau penafsiran yang kedua, ya, yang jelas ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit yang begitu luas. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit yang begitu kuat, kokoh, tanpa retak sedikit pun. Dan mari kita perhatikan juga dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih diksi. Banainaha wa zayyannaha kami. Sering saya sampaikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan diksi untuk dirinya dengan dhamir nahnu atau diksi kami, sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Ya, karena Allah itu esa. Kul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Allah itu esa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketika Allah memilih diksi kami, itu adalah sebagai pengagungan dan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, terutama sekarang kita di penghujung Desember, ya, jangan sampai kita sebagai seorang muslim mengorbankan, ya, akidah kita. Kita sering membaca surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan sampai setelah kita baca selama setahun, di penghujung tahun kita kemudian lupa dengan ayat itu. Ya, sehingga kita mengucapkan, ya, selamat atas lahirnya Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya, tentu ini sama saja seperti seorang yang membangun sebuah bangunan tetapi di akhir tahun dia menghancurkannya. Ya, sebagai seorang muslim hendaknya bagi kita untuk tegar di atas akidah Islam. Toleransi bukan berarti kemudian mengorbankan akidah kita, agama kita. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama dan keyakinan kami. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan apakah mereka tidak merenungi bagaimana bumi kami bentangkan, kami hamparkan, dan kami tancapkan pasak-pasak padanya, yaitu gunung. Ya, karena gunung dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pasak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 7, wal jibala autada. Dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak untuk menguatkan bumi supaya tidak goncang. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan kami tumbuhkan di bumi, ya, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang indah. Lihat macam-macam tumbuhan, Pak, Masya Allah. Bunga, tumbuhan, ya, apalagi kalau pas musim hujan, ya, warna-warni, begitu indah. Ya, dan Indonesia ini alhamdulillah termasuk ya, hijau. Ya, hijau. Nah, Malang tapi aja nang Gresik. Kalau ke Malang misalkan, ya, di Selekta misalkan, itu Masya Allah, indah sekali. Ya, warna-warni, ya, bunga, tumbuhan yang beraneka macam, yang menyejukkan orang yang melihatnya, memandangnya. Semua itu adalah tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir yang kedua kepada makhluk yang kedua, yaitu bumi. Ya, bumi. Bumi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah langit, karena langit lebih luas daripada bumi. Ya, makanya kalau kita pas ke atas kemudian lihat ke bawah, itu kecil sekali bumi, ya kan? Nah, karena memang langit lebih luas, ya, langit lebih luas daripada bumi. Tapi sebagai faedah, bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih awal daripada langit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bumi dulu, tapi kosong, belum diisi dengan tumbuhan, belum diisi dengan gunung, laut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, ya, mengisi dan menghiasi bumi dengan tumbuhan, gunung, dan lautan. Ya, demikian dijelaskan oleh para ulama untuk menggabungkan beberapa ayat dalam masalah ini. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha." Ya, demikian juga dalam yang paling jelas lagi dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa ilas sama'." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah menuju ke langit. Ya, tinggi di atas langit. Jadi menciptakan bumi dulu, baru kemudian ke langit, menciptakan langit. Baru setelah itu, ya, setelah itu mengisi bumi dengan pohon, ya, laut, gunung, dan yang lainnya. Itulah firman, makna firman Allah, wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasinya. Jadi dihiasi dengan dengan tumbuhan-tumbuhan, dengan hewan-hewan, dengan lautan, dengan gunung, dan sebagainya. Ya, baik. Jadi bumi salah satu tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu kita renungkan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkannya, menghamparkannya, ya, sehingga kita dengan leluasa berjalan, berlari, ya, bercengkrama di muka bumi ini, karena luasnya, ya, bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan dan hamparkan untuk kita. Tapi perlu diketahui, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bumi itu sebagai hamparan, bukan berarti kemudian bentuk bumi itu tidak bulat, sebagaimana klaim sebagian kalangan. Ya, ini adalah kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena para ulama telah bersepakat bahwasanya bentuk bumi itu adalah bulat. Ya, dan para ulama jika sudah bersepakat, maka tidak mungkin mereka salah. Sebab Nabi SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dalala. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Namun yang perlu saya ingatkan juga, tidak perlu kita terlalu menyibukkan dan debat kusir dalam masalah bentuk bumi. Ya. Dalam sebagian media sosial kita dapati ada orang debat kusir menghabiskan waktu tentang bentuk bumi. Yang ini ya bulat, yang ini apa namanya hamparan, yang ini seperti telur, ya dan sebagainya, ya sehingga banyak orang berbicara tanpa ilmu. Ya, kewajiban bagi kita dalam masalah-masalah seperti ini, pertama kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Siapa yang memiliki dalil, ya silakan dia menyampaikannya. Kemudian tidak terlalu menyibukkan dengan debat kusir. Kita sampaikan apa yang kita yakini berdasarkan dalil-dalil. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, sudah. Assalamualaikum. Ya, enggak perlu terlalu kita apa? Menghabiskan, menguras tenaga kita meladeni orang-orang yang tidak menerima Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ya kesibukan-kesibukan yang harus kita lakukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, termasuk debat kusir yang tidak ada gunanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah istana rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, ya, kalau memang debatnya enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Habisin waktu, habisin tenaga. Orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Nah, itu benar. Ya, daripada ngeladeni orang yang enggak waras. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya mengajak kita untuk berpikir, merenung kepada gunung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasak. Ya, untuk menenangkan bumi dari goncangannya. Ya, bumi dari goncangannya. Alhamdulillah di negeri kita juga banyak apa? Gunung. Jadi yang pecinta-pecinta alam, pecinta-pecinta gunung, silahkan saja ya pergi ke gunung, ya naik gunung, tapi tujuannya adalah untuk tadi meningkatkan iman. Jangan sampai ya gunung dinaiki, lautan diseberangi, tapi masjid cuma dilewati. Ya, enggak pernah disinggahi. Nah, ini yang keliru. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memikirkan tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga yang Allah ciptakan, macam-macam. Ya, bunga-bunga yang begitu indah, ya. Kemudian juga tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang begitu indah. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai ajang bisnis juga. Sebagian orang jualan bunga, jualan pohon, ya, tumbuhan yang indah sebagai keindahan, sebagai untuk melindungi rindang, ya, tempat berteduh dan sebagainya. Ya, Masya Allah, banyak manfaat-manfaatnya. Dan semua itu adalah tanda, di antara tanda-tanda yang menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahidu. Faya ajaban liman ya faya ajaban liman ya'sil ilaha. Ya, saya heran dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam segala sesuatu di kanan dan di kirinya terdapat tanda yang membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit, bumi, tumbuhan, ya, malam, siang, ya, matahari dan sebagai faedah sebagai informasi, prediksi ya bahwa Kamis depan tanggal 26 Desember akan ada gerhana matahari. Ya, mungkin bisa dipersiapkan. Baik. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan bersama. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Sebagai tabsirah. Ya, tabsirah artinya adalah ya ya renungan bagi seseorang untuk merenung pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena Allah ciptakan langit, bumi, demikian juga pohon, gunung, malam, siang, demikian juga manusia dengan berbagai jenisnya dan postur tubuhnya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, semua itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi. Ini paling sering dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kekuasaannya yang paling besar. Karena dua makhluk ini, langit dan bumi, adalah dua makhluk yang sangat besar sekali. Wahtilafu al-sinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasa kalian. Ada bahasa Arab, ada bahasa ya, Indonesia, bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia sendiri macam-macam, ada bahasa Jawa, ya, ada bahasa Sunda, macam-macam. Ya, semua itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa alwanikum, warna kulit kalian. Ada yang putih, ada yang hitam, hitam banget ada. Ada yang sawo, coklat, ya. Nah, ada yang apa? Hitam manis. Nah, hilang manisnya tinggal hitamnya doang. Nah, macam-macam pokoknya. Jadi semua itu adalah tanda-tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Kalau kita misalkan pas hajian, nah itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget ada yang masya Allah putih sekali, ya, ada yang hitam sekali, ya, ada yang sedang-sedang, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang ya kurang bagus, ya. Nah, macam-macam. Ya, macam-macam. Semua itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dalam semua itu terdapat tanda bagi ya, orang-orang yang mengerti. Wa dzikra likulli 'abdin munib, dan peringatan ya agar dia tidak lupa, agar dia tidak lalai tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar dia sadar bahwa Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah mati. Likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba. Dan semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi seorang hamba adalah sebuah kemuliaan. Jangan menganggap kalau kita sebagai hamba itu adalah ya hina, tidak. Justru itu adalah sebuah kemuliaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata hamba. Itu sebuah kemuliaan. Bahkan dalam momentum yang sangat mulia seperti Isra Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan lafaz apa? Abdihi, hambanya. Ya, karena memang ya predikat hamba adalah predikat yang sangat mulia. Wala tad'uni illa biya abdaha fa innaha asrafu asma'i. Seorang penyair pernah mengatakan, jangan panggil aku kecuali sebagai budaknya, karena itu adalah sebaik-baik ya gelarku. Jadi predikat yang paling utama kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib, munib artinya yang kembali, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, kembali dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, ma'asyiral muslimin, langit, bumi, gunung, tumbuhan, ya, dan selainnya, semua itu adalah peringatan dan semua itu adalah renungan bagi hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 dalil dan 1000 bukti dan 1000 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat, tidak ada manfaatnya bagi dia. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita ini sering lalai. Kita sering melihat langit. Kita sering melihat bumi. Kita sering melihat matahari. Kita sering melihat malam. Kita sering melihat siang. Kita sering melihat pohon. Kita sering melihat hewan. Pertanyaannya, apakah ketika kita melihat makhluk-makhluk tersebut menambah kuatnya iman kita, ataukah hanya sekedar rutinitas saja? Banyak orang ketika melihat langit, bumi, lautan, gunung dan sebagainya, hanya sekedar sebagai rutinitas saja, ya. Dan ini sebuah kelalaian. Makanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ya, kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mari kita merenung, ya, merenung, berpikir tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Enggak usah jauh-jauh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi mengajak kita untuk berpikir pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak merenungi? Enggak usah jauh-jauh. Ya. Pada diri kita, hendaknya kita merenung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia termasuk diri kita ini dengan ciptaan yang begitu indah. Menata mata, telinga, lisan ya pada tempatnya yang begitu pas. Coba bayangkan kalau mata misalkan dibokong gitu. Ya, coba bayangkan kalau misalkan telinganya di kaki, repot semuanya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat indah. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Ya, makanya sering saya ingatkan juga bahwa ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain menunjukkan batilnya dan rusaknya teori Darwin yang mengatakan manusia itu awalnya adalah kera. Ya, yang mau percaya sama teori Darwin berarti sampean dulunya dari kera. Na'udzubillah min dzalik. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Semua teori apabila bertentangan dengan Quran, apabila bertentangan dengan hadis, maka tidak ada artinya sedikitpun. Karena bagi seorang muslim, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling terpercaya. Adapun teori bisa benar bisa salah karena itu hanya dari manusia. Tapi yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah. Ya, yang dari Rasulullah tidak mungkin salah karena apa yang disampaikan Rasulullah pada hakikatnya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan, nazzalna itu kami turunkan, ya, secara bertahap, sedikit demi sedikit, minas samai dari langit, ya, dari langit, yaitu dari tempat yang tinggi, karena sama itu dalam bahasa Arab bisa bermakna dua, bisa bermakna sesuatu yang tinggi dan bisa bermakna yaitu langit. Ma'am mubarakan, air yang penuh berkah, yang dimaksud adalah air hujan. Ya, air hujan termasuk air yang berbarokah, karena makna al-barokah itu adalah al-khairul kathir, ya, ad-daim, kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Dan hujan termasuk air yang sangat bermanfaat, ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan jannat, kebun-kebun, ya, sawah-sawah, ladang-ladang, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan yang lain, yaitu apa? Air hujan yang Allah turunkan. Jadi hujan itu adalah air yang berbarokah yang Allah turunkan. Makanya kalau hujan jangan gerutu. Nah, kadang kita ini kalau hujan malah gerutu. Ah, udan. Udan mana ya, udan mana? Nah, enggak boleh. Hujan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Hujan itu membawa keberkahan, ya, bagi kita. Manfaatnya sangat banyak sekali. Jangan kemudian kita malah menggerutu, kayak enggak senang dengan adanya air hujan, dengan adanya keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba. Ya, seharusnya bagi kita untuk apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Karena dengan hujan, masya Allah, adem. Ya, lihat juga tumbuhan-tumbuhan kalau pas musim hujan apa? Subur. Ya, coba kalau pas musim panas, kersang, banyak yang mati. Ya, tandus. Tapi kalau musim hujan, masya Allah, ya, enak, subur, hijau, dipandang seger. Ya, nah. Kemudian wan-nahla, ini disebutkan secara khusus, yaitu pohon kurma. Basiqatil laha tul'un nadhir, yang memiliki batang yang tinggi. Ya, kalau kurma itu kan tinggi-tinggi. Laha tul'un nadhir, yang memiliki buah yang berkerumun. Ya, maksudnya banyak. Jadi buahnya kurma. Disebutkan secara khusus, ya, di antara tumbuhan-tumbuhan ini menunjukkan keistimewaan pohon kurma. Karena pohon kurma ini pohon yang sangat istimewa. Sampai-sampai, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, pohon kurma itu perumpamaannya mirip dengan seorang mukmin. Dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah membuat permisalan, ya, kalimat thayyibah yaitu tauhid diperumpamakan seperti syajaratin thayyibatin, pohon yang kuat, asluha sabitun, yang akarnya itu kuat, wa far'uha fis sama, kemudian tangkainya menjulang tinggi ke langit. Ya, maksudnya tinggi. Ya. Maksudnya pohon yang kuat di sini ditafsirkan oleh Nabi dalam Bukhari Muslim, maksudnya adalah pohon kurma. Sajaratun tusbihu karrajulil muslim. Ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim yang la yatahatu hawarakuha, di mana daun-daunnya tidak berjatuhan, ya, dia kuat dan memberikan manfaat yang banyak. Begitulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu kuat, seorang mukmin itu memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang mukmin itu enggak berguguran, maksudnya hanya karena cobaan terus cengeng, ya, baper, bunuh diri, ya, bukan. Dia kokoh. Seperti halnya pohon kurma, walaupun terkena angin yang kencang, dia tetap kokoh. Begitulah seorang mukmin. Tatkala cobaan, ujian menimpa dirinya, dia tetap kokoh. Jangan sampai kita baru dibilangin radikal, baru dibilangin teroris, baru dibilangin ya aliran aneh, ya langsung kemudian apa? Langsung kemudian berguguran di tengah jalan. Ya, sebagai seorang muslim hendaknya bagi kita untuk tegar, kuat. Apapun yang ya kita hadapi dalam menjalankan agama ini, hendaknya kita hadapi dengan kuat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, rizqal lil ibad. Sebagai rizki bagi hamba. Jadi buah-buahan itu adalah rizki bagi hamba. Ya. Wa ahyaina bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan dengan air hujan tadi tanah yang tandus. Kayaknya lihat kalau pas musim kemarau itu kan banyak yang mati. Tapi kalau sudah musim hujan, ya hidup subur. Kadzalikal khuruj. Demikianlah manusia nanti akan dibangkitkan. Jadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membantah klaim orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, pada ayat-ayat ini Allah sebutkan tentang makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah bagaimana Allah menurunkan hujan, dan dengan air hujan Allah hidupkan, Allah suburkan tanaman-tanaman yang tadinya mati. Lalu kata Allah, kadzalikal khuruj. Begitulah Allah SWT nanti akan membangkitkan manusia yang tadinya mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan makhluk-makhluk ini dengan adanya hari kebangkitan. Ini maksud dari ayat-ayat yang mulia ini. Dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah peringatan bagi orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, setiap orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia kafir. Sebagaimana Allah berfirman, za'amal ladina kafaru alla yub'asu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Kul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Demi, katakanlah demi Rabbku, demi Allah, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan, dibongkar tentang apa yang kalian perbuat di dunia ini, dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah SWT. Menciptakan dari yang enggak ada saja gampang bagi Allah, apalagi cuma menghidupkan. Ibarat kata, kalau membangun dari awal saja bisa, apalagi cuma merenovasi. Ya, merenovasi lebih gampang daripada membangun dari awal. Gitu. Yang kedua di antara faedah juga adalah anjuran bagi kita untuk merenungi makhluk-makhluk Allah SWT. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, sering melihat matahari, sering melihat bulan, sering melihat langit, bumi, tumbuhan, hewan, laut, tapi semua itu tidak menggugah hati kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ya, kalau seperti ini maka kita termasuk orang-orang yang lalai, sama seperti orang-orang kafir yang mereka ya, sering rekreasi tapi tidak menambah apa keimanan mereka. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Afwan. Kemis berikutnya dan kemis berikutnya lagi mohon izin. Ya. Libur lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.